pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Darlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 15 Juni 2017 dibacakan Ardiansyah. Premium tak lama beredar di Galus. Pemkab diperketat verifikasi beasiswa. Penjahit gorden kebanjiran order. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, bahan bakar jenis bensin atau premium subsidi pemerintah telah hilang di Kabupaten Gayolue sejak masuknya BBM pengganti Pertalite pada awal tahun ini. Pengendara roda 2 dan becak mesin harus kembali membeli Pertalite karena dua SPBU di Blangkejeren, Raklunung, dan Pengkala tidak menyediakan pompa bensin. Dari informasi yang diperoleh, premium sudah lama tidak ada lagi kecuali solar. Hendra, warga Blangkejeren, menyatakan warga harus melakukan pengisian BBM di SPBU dengan Pertalite atau Pertamax karena eceran Pertalite mencapai Rp10.000 per liter. Hal serupa diutarakan pengguna becak motor mesin bahwa premium sudah tidak dijual oleh SPBU. Menanggapi hal tersebut, petugas pengisian BBM di SPBU Raklunung mengatakan bensin sudah lama tidak ada lagi sejak kuota premium dibatasi. Dikatakan Pemkab Galus harus segera menurunkan tim pengawasan pendistribusian BBM di SPBU sehingga tidak terjadi kelangkaan jelang Idul Fitri 1438 Hijriah. Mereka menyatakan proyek pembangunan yang sudah mulai berjalan juga berdampak pada meningkatnya solar non-subsidi. Sudarlun Cutlit, penjahit gorden asal Gampung Ule Tutu Raya, Gampung Are, mulai kebanjiran order seiring semakin dekatnya Idul Fitri tahun ini. Omset sebagai penjahit pun meningkat dua kali lipat dari biasanya. Untuk pemasangan gorden, Cutlit dibantu suaminya. Ia mengatakan bertambahnya order gorden ini telah terjadi sejak satu minggu menjelang bulan Ramadan. Warga memesan lebih awal gorden jendela agar cepat siap untuk dipasang menyambut Hari Raya Idul Fitri. Untuk menyiapkan gorden, Cutlit mulai bekerja pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Cutlit harus ke dapur untuk menyiapkan menu berbuka puasa. Selama Ramadan, omset dari usaha gordennya meningkat dari Rp500.000 hingga Rp2.000.000 lebih. Proses membuat gorden dilakukan Cutlit masih menggunakan mesin jahit manual, sehingga Cutlit harus mengerahkan tenaga untuk merampungkan pesanan. Darlun, pemerintah Kabupaten Pidi tahun ini kembali mengalokasikan dana Rp1 miliar untuk membantu biaya pendidikan mahasiswa Pidi yang hampir menyelesaikan studi, kecuali mahasiswa yang berstatus pegawai negeri sipil. Bantuan pendidikan dikhususkan bagi mereka yang telah menyelesaikan tugas akhir minimal 3 bab. Untuk menjamin bantuan pendidikan ini tepat sasaran, tahun ini Pemkab Pidi memperketat proses verifikasi dengan meng-cross-check bukti skripsi dan tesis mahasiswa pemohon beasiswa. Tahun sebelumnya proses verifikasi hanya dilakukan dengan mengecek kampus mahasiswa dimaksud. Kabak Kesos Setda Kapidi Sayuti Mukhtar mengatakan saat ini berkas pemohon beasiswa ini sedang diperiksa kelengkapan administrasi yang diperlukan. Hingga ditutupnya pendaftaran, permohonan bantuan pendidikan dari Pemkab Pidi pada akhir Mei 2017 diketahui jumlah pemohon mencapai 958 orang. Darlun, Pengadilan Negeri Medan menguatkan kepengurusan Husni Mustafa dan Hati Bahrum Syah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat periode 2013-2018. Dalam putusan yang dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Nazar mengabulkan seluruh gugatan penggugat diantaranya menyatakan sah ADART Aceh Sepakat hasil Muslub 1 tanggal 1 November 1997 dan menyatakan Muslub 3 Aceh Sepakat 2016 di Home Anaya Hotel pada 7 Maret 2016 tidak sah. Dalam gugatannya Husni dan Bahrum Syah menggugat Profesor Bustami Syam, Islahuddin Yahya, Ishak Ibrahim, Suryadin Nur Nikmat, Mahyani Muhammad, dan Kepala Badan Kesbang Limas, Sumatera Utara. Sebelumnya muncul dualisme kepemimpinan hasil Muslub 3 pada 7 Maret 2016 yang menunjuk Suryadin Nur Nikmat sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat. Pihak tergugat yang diwakili kuasa hukum Hisar Sinaga belum menentukan sikap. Hakim memberi waktu 14 hari untuk menentukan sikap. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa pintu Uni Eropa selalu terbuka bagi Inggris. Namun keterbukaan blok Eropa itu datang dengan syarat, yakni hanya selama negosiasi Brexit belum selesai. Meskipun begitu, Macron juga menekankan langkah yang telah diambil Inggris untuk meninggalkan organisasi beranggotakan 28 negara itu. Tahun lalu tidak bisa ditarik kembali. Namun negosiasi Brexit bisa menjadi tonggak baru. Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris Theresa May menjelaskan bahwa ia akan terus berpegang pada jadwal negosiasi Brexit yang akan dimulai pekan depan di Brussels. Ia menambahkan diskusi itu tetap pada jalurnya kendati ada banyak kendala domestik. Sedalun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menganggap langkah sejumlah negara teluk untuk memutuskan hubungan dengan Qatar sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai Islam. Pemutusan hubungan ini dilakukan oleh Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab karena Qatar dianggap mendukung Iran dan terorisme. Namun Erdogan menekankan bahwa selama ini Qatar sudah tegas melawan terorisme. Qatar sendiri sudah berkeras membantah segala tudingan tersebut. Erdogan juga dilaporkan akan menelpon Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendiskusikan perselisihan ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 15 Juni 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.